إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، yang kita melanjutkan kitab Al-Qawlul Mufid fi Adillati Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Musabi hafizahullahu taala. Dan kita sampai pada apa yang dibawakan oleh beliau, yaitu tentang isbat sifatul ulu, menetapkan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau membuat judul di sini tentang ayin Allah. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang masyru', yang disyariatkan, yang datang dengannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam bab ini, tujuan beliau membawakan bab ini adalah menetapkan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dikatakan oleh pensyarah kitab Al-Qaulul Mufid, kata beliau di sini, "Hadza su'alun wajihun hasan wa huwa su'alun syar'i sabitun bis sunnah kama sayati fi hadits Muawiyah ibn al-Hakam as-Sunami radhiyallahu anhu." Kata beliau, pertanyaan ini yang menanyakan tentang ayna Allah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, ini adalah soalun wajihun hasan, ya, soal yang bagus. Wa huwa soalun syar'i sabitun bi sunnah, yaitu soal yang syar'i, masyru', disyariatkan, kama sayati, atau yang telah tetap dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama sayati fi hadits Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, sebagaimana ini akan datang pada hadis Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah di sana menanyakan kepada seorang jariyah, ya, budak perempuan di dalam kisah tersebut, aynallah, menanyakan kepada al-jariyah tentang soal aynallah. Qala wa yanbaghi an yulaqqana auladul muslimin min sigharihim hadha as-su'al hatta tathbuta al-aqidatu as-sahihah fi qulubihim. Dan kata beliau, hendaknya ditalqin auladul muslimin, ya, anak-anak dengan soal ini, ya, ditanyakan kepada mereka aynallah. Ini soal masyru', untuk kita mentalqin al-aulad, anak-anak, dengan soal pertanyaan seperti ini. Min sigharihim, dari semenjak kecil kita menanyakan kepada dia, hatta tathbuta al-aqidatu as-sahihah fi qulubihim, ya, sampai kokoh aqidah yang sahih, yang benar, di dalam hati-hati mereka, yang menumbuhkan, menanamkan sejak kecil, ditumbuhkan aqidah yang benar, agar dia tumbuh dengan aqidah as-sahihah. Qala wa man ankara hadha as-su'al fa huwa kama qala Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala kalaman ma'na wa min ajhali jahlan wa asfahi. Kalaman ma'na wa man ajhalu jahlan wa asfahu aqlan mimman yunkiru as-su'al bi ayna Allah. Kata beliau pensyarah, barang siapa yang mengingkari soal ini, ya, dia mengingkari, menyatakan tidak boleh menanyakan tentang ayna Allah, ya, sebagaimana ini qaul sebagian ahlul bid'ah, mereka melarang untuk menanyakan dengan pertanyaan seperti ini, ayna Allah, ya, bahkan mereka mencela atau mengkritik hadis yang datang tentang permasalahan ini, yaitu hadis Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami. Mereka melemahkan hadis tersebut biduni hujjah, tanpa didasari dengan hujjah, sehingga mereka mengingkari yang pertanyaan seperti ini, aina Allah. Kata beliau, wa man ankara hadha su'al fahuwa kama qala Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Barang siapa yang mengingkari pertanyaan seperti ini, maka dia yang sebagaimana dikatakan oleh Ibn Qudamah rahimahullah, kalaman ma'na. Ibn Qudamah mengucapkan suatu perkataan, maknanya adalah wa man ajhalu jahlan wa asfahu aqlan mimman yunkiru bi ainallah, mimman yunkiru su'al bi ainallah. Ya, tidak ada orang yang paling bodoh, ya, paling dungu, ya, akalnya, mimman yunkiru as-su'al bi ainallah, daripada orang-orang ini yang mengingkari pertanyaan, ya, dengan ainallah. Ya, sehingga mereka mengatakan tidak boleh menanyakan tentang ayin Allah, padahal ini telah tetap di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wal maqsudu min hadzal bab isbatu uluwillahi azza wa jalla ala khalqihi wa siwaihi ala arshihi istiwaan yaliku bi jalalihi subhanahu. Yang kata beliau, maksud yang diinginkan dari bab ini yang dibawakan oleh Syekh Al-Musawwi hafizahullah adalah itsbatu 'uluwillahi 'azza wa jalla 'ala khalqihi, menetapkan, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya, wastiwa'ihi 'ala arsyhi, dan istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, istiwa'an yaliku bi jalalihi, istiwa yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan bab ayin Allah, yaitu menetapkan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemarin kita telah baca tentang dalil yang pertama dan juga dalil yang kedua, ya, ar-Rahman ala al-arshi istawa, dan juga thumma istawa ala al-arsh. Al-istiwa maknanya adalah ala wartafa'a, naik dan tinggi. Kata beliau di sini, waqala ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy fi sittati mawadhi'a min al-Qur'an. Ini ayat seperti ini, thumma istawa 'alal 'arsy, ini ada pada 6 tempat di dalam Al-Qur'an. Wa hiya al-A'raf. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Yang kedua surat Yunus ayat yang ketiga. Dalam tempat yang ketiga adalah kata beliau Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat yang kedua. Yang keempat adalah Al-Furqan ayat ke-59. Yang kelima As-Sajdah ayat yang keempat. Yang keenam adalah Al-Hadid ayat yang keempat. Di sini beliau membawakan tentang dalil Al-Ulu dan juga dalil Al-Istiwa. Ya, yang perlu kita pahami adalah di sana perbedaan antara al-ulu dengan al-istiwa. Ya, di sana ada perbedaan antara al-ulu dengan al-istiwa. Di antara perbedaannya adalah bahwasanya sifat al-ulu adalah sifatun dzatiyyatun la tanfaqu 'anillah. Sifat ulu adalah sifat dzatiyyah yang tidak akan terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan. Adapun al-istiwa itu adalah sifatun fi'aliyah tata'allaq bil masyiah. Adalah sifat fi'aliyah yang mana definisinya adalah insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan lakukan, dan kalau Allah kehendaki, maka Allah tidak melakukan sifat tersebut. Ini di antara perbedaan sifat al-ulu dengan al-istiwa. dan juga di antara perbedaannya bahwasanya adillah al-istiwa yang dalil-dalil yang menunjukkan atas istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dijadikan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fil 'ulu, berada di atas hamba-hambanya. Adapun adillat, dalil-dalil tentang masalah al-'ulu tidak bisa dijadikan dalil terhadap al-istiwa. Qala hafizahullah ta'ala, kita lanjutkan, wa qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa al-qahir fawqa 'ibadihi, Allah Subhanahu wa ta'ala al-qahir, ya, yang maha apa namanya mengalahkan, fawqa 'ibadihi, di atas hamba-hambanya. Wa qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim, ya, mereka takut kepada rob-rob mereka yang berada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kepadanya lah yas'ad al kalimut thayyib, naik ucapan-ucapan yang thayyib, yang bagus, yang baik, wal 'amalus shalihu yarfa'u, dan al-amal, amalan-amalan yang saleh, yarfa'u, diangkat kepadanya. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya atau menunjukkan kepada sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam kitab syarah yang lain kata Syekh Nu'man al-Watar hafizahullah ta'ala, kata beliau, ulu Allah ta'ala thabitun bil kitabi wa sunnati wal aqli wal fitrah wa ijma'i salafil ummah. Ini dalil-dalil tentang apa namanya sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah tetap dengan dalil dari Al-Quran dan juga as-sunnah, dan juga secara akal, dan juga al-fitrah, ya, fitrah yang masih mustaqimah, yang masih lurus, wa ijma' salafil ummah, dan juga ijma' salaf al-ummah. Ini dalil yang menetapkan tentang sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sana para ulama menyebutkan tentang masalah dalil atau dalil-dalil tentang masalah sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam sisi pendalilan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di sana ada alfu dalil bal alfain, katanya. Di sana ada 1000 dalil tentang masalah ulu, bahkan kata beliau 2000 dalil yang menunjukkan tentang ulu Allah ta'ala, tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Ya, di sini disebutkan bahwasanya di antara dalil dari Al-Qur'an yang disebutkan tentang macam-macam bentuk dalilnya. Kata beliau di sini, ammal kitab faqad abbara Allahu anhu bi'iddati alfaz. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya tentang masalah ulu ini dengan beberapa lafaz, dengan beberapa jenis lafaz, di antaranya kata beliau annahu fis sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi as-sama. Qala ta'ala a'amintum man fis sama. Ya, ayat ini dikatakan para ulama ada beberapa penafsiran. A'amintum man fis sama. Ya. Dalam kalimat as-sama dengan fi. Nah, kata para ulama kalau seandainya as-sama itu adalah sama' yang ma'ruf yang kita lihat, anam sama naam langit. Kalau sama di sini bermakna langit, yang tujuh itu, maka kata para ulama fi-nya bermakna ala. Jadi makna ayat kata para ulama a'amintum man ala sama. Ini kalau as-sama ya langit yang ma'ruf. Adapun di sana ada makna yang lain bahwasanya. Jadi yang pertama fi-nya bermakna ala. Ya karena huruf jar itu tatanawab maknanya. Ya saling berganti tentang maknanya. Ya kadang fi bermakna ala dan kadang ala bermakna fi. Saling silih berganti. Dan di sini dalam ayat ini fi bermakna ala. Kalau seandainya as-sama yang dimaksud adalah as-sama yang ma'ruf. Adapun kalau seandainya di sini as-sama maknanya adalah al-ulu. Ya, kadang dalam bahasa Arab semua yang ada di atas kita disebut dengan sama. Kullu ma 'ala fahuwa sama. Semua yang tinggi berada di atas kita itu adalah sama al-ulu. Ya, kalau seandainya as-sama di sini bermakna al-ulu dalam ayat ini, maka fi itu 'ala babih. Sesuai dengan babnya yaitu lidzarfiyah. Amintum man fil ulu. Ini dalil yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullah taala bahwasanya di antara bentuk dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di al-ulu di atas adalah lafaz fis sama. Amintum man fis sama. Kemudian yang kedua, abbar anhu bil fauqiyah. Itu dengan lafaz al fauqiyah, fauq yakhafuna rabbahum min fauqihim sebagaimana dalam ayat ini. Yakhafuna rabbahum min fauqihim. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi al-ulu berada di atas. Yang ketiga, abbar anhu bil uruji ilaih. Ya di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ya sesuatu itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala ta'rujul malaikatu war-ruh. Ya, para malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ar-ruh yaitu Jibril alaihi salam. Ya di sana disebutkan banyak tentang masalah adillah atau macam-macam pendalilan yang menetapkan tentang uluwullah taala. Ya sehingga apa namanya orang-orang yang mengingkari tentang ulumullah taala ya terbantah dengan banyak dalil. Ya Ibnu Qayyim menyebutkan di sana ada 2000 dalil tentang ulumullah taala, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap dengan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah wal aql wal fitrah wa ijma' salafil ummah. Adapun dalil yang dari sunnah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu ada beberapa macam di antaranya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu hadis ya ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Ini syahid ala ta'manuni ya tidakkah kalian mempercayai aku wa ana aminu man fis sama padahal aku adalah amin orang yang terpercaya man fis sama yaitu Allah Subhanahu wa taala ya fis sama seperti tadi. Kalau seandainya as-sama bermakna al-ulu maka fi maknanya al-dharfiyah yakni di al-ulu. Ini bentuk yang pertama yaitu bentuk dengan ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fis sama. Yang kedua dalam bentuk fi'il, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Ya sebagaimana dalam hadis khutbatul hajjah atau khutbatul hajjah Naam hajjatul wada' dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau ketika mengatakan ala hal ballaghtu, ya, ketahuilah apa kata aku telah menyampaikan, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah mereka, wa yashiru bisbu'ihi ila sama, ya, dalam keadaan beliau mengangkat tangannya ke atas, ya, ini menunjukkan dari perbuatan beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di al-ulu, di atas. Kemudian juga dari yang ketiga, takrir penetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana dalam hadis Muawiyah bin Hakam yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala tentang ketika menanyakan aynallah qala atau qalat fis sama, ya, ini takrir penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada naam fi al-ulu. Ini dalil yang naam dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga secara fitrah, ya, fitrah yang masih lurus. Kata beliau, wa dzalika anna qulubal ibad mafturatun ala itsbatil ulwi lillah. Itu kata beliau dalil secara fitrah untuk menetapkan sifat al-ulu, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas hamba-hambanya adalah anna qulubal ibadi mafturatun ala itsbatil ulwi lillah, bahwasanya hati-hati para hamba itu mafturah, telah terfitrah, difitrahkan ala itsbatil ulwi lillah, ya, untuk menetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, wat tawajjuhu ilaihi inda du'a, dan juga mengarah kepada al-ulu ketika berdoa, ya, orang ketika berdoa, ya, menghadap apa namanya hatinya ke atas. Nah, ini secara fitrah yang selimah, yang masih selamat, yang masih bersih dari kotoran-kotoran, ya. Kalau kita lihat orang-orang ketika mereka berdoa, mereka mengangkat tangannya ke atas. Ini secara fitrah mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Kemudian yang berikutnya adalah secara al-aql, juga berdasarkan akal kita bisa menetapkan tentang ulu tingginya Allah Subhanahu wa taala. Allah dari naam al-ulu, kata beliau, wa dzalika anna al-uluwa sifatu kamalin aqlan, yaitu kata beliau bahwasanya yang namanya sifat al-ulu, tinggi, itu adalah sifatu kamal, sifat yang sempurna aqlan, secara akal. Wasufl itu sifatu naqsin, adapun di bawah itu adalah sifat naqs, nam sifat yang kurang atau sifat celak. Wa bi ijma'il uqala anna al-kamala sabitun lillah, dan dengan ijma' para al-uqala, ya, bahwasanya al-kamal, kesempurnaan itu sabitun lillah, telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga secara ijma', dalil yang terakhir adalah dengan ijma' salaf yang telah menetapkan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada fi al-ulu. Qala wa qad naqalahu ghairu wahidin ka Syekh al-Islam Ibn Taimiyah anna as-salafa mujmi'un ala itsbatil ulu lillah. Ini dalil yang terakhir, yaitu tentang menam isbat sifatil uluwi lillah, adalah ijma', ya, ijma' yang dinukil oleh lebih dari satu para al-ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang menyatakan bahwasanya as-salaf itu telah ijma' untuk menetapkan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir kata beliau, wa mimma taqaddama yatabayyanu anna da'wata ahli al-hulul wal ittihad mukhalifatun lil kitabi wa sunnati wal ijma'i wal aqli wal fitrah. Ya, dari apa yang telah lalu yang kita baca tentang masalah adillah tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, telah jelas bagi kita bahwasanya dakwah orang-orang ahlul hulul, ya, yang menyatakan di sana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di semua tempat. Ini dakwahnya, pengakuannya orang-orang ahlul hulul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di semua tempat. Dan juga orang-orang ahlu al-ittihad, orang-orang yang menyatakan bahwasanya hamba adalah Allah, Allah adalah hamba. Ini orang-orang ittihad, ahlu ittihadiyah, orang wahdat al-wujud. Ya, dakwah mereka, pengakuan mereka ini, kata beliau, mukhalifatun lil kitab, menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan juga menyelisihi ijma' dan juga akal dan juga fitrah. Ya, orang-orang ahlul hulul mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meyakini Allah Subhanahu wa taala itu fi kulli makan. Ya, dengan dalil-dalil yang telah disebutkan, kita mengetahui bahwasanya dakwah mereka adalah dakwah mukhalifah lil kitabi was sunnah wal ijma'i wal aqli wal fitrah. Namun yang berkaitan tentang masalah sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga min aqidati ahli sunnati wal jamaah anna Allah Subhanahu wa taala 'alin 'ala arsyih. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, beristiwa. Naam. Wallahu alam bisawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.